pasti dia pertama. Di dalam bis kota sepanjang Salemba, aku memandang, dia memandang tersenyum. Kau kerikan mata, aku pun tersimpul tertunduk malu. Ingin bertanya malu, semakin gemetar ku dibuatnya. Antara Salemba kota membuat hatiku resah. Oh, mungkinkah ku jatuh hati? Menit waktu yang tidak lama, bahkan lagu ini makan waktu hanya separuhnya saja, tapi cukup mengandung makna bila kenangan terkandung di dalamnya. Lagu gembira berirama Dixie ini ciptaan Adit Ube, dan Nia Daniati minta perhatian Anda untuk pengalamannya 7 menit saja. Aku memandang, dia memandang tersenyum. Kau kedipkan mata, aku pun tersimpan.